lakukan itu. Tahukah kau siksa diriku? Bertahun ku nantikan jawaban dirimu. Bertahun-tahun ku menunggu. Kau sangka aku akan menyerah? Kau sangka aku akan pasrah? Dirimu tak pedulikan aku. Walau cinta hanya untukmu, walau kasih hanya untukmu, walau sayang hanya untukmu. Untukmu, untukmu, untukmu. Mimpi-mimpiku, cinta gilaku hanya padamu. Hanya kau belahan jiwa, cinta membara tiada tara. Tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tahukah kau siksa diriku? Bertahun ku nantikan jawaban dirimu. Bertahun-tahun ku menunggu. Kau sangka aku akan menyerah? Kau sangka aku akan pasrah? Dirimu tak pedulikan aku. Walau cinta hanya untukmu, walau kasih hanya untukmu, walau sayang hanya untukmu. Untukmu, untukmu, untukmu. Kau, kau, mimpiku, cinta gilaku hanya padamu. Hanya kau, belahan jiwa, cinta membara tiada tara. Terima kasih.